langsung dari Stadion Kebanggaan RRS Surabaya, 10 November Tambasari. Kami bisa membagi pengamatan, mereka membuat siap masuk ke lapangan. Saya lihat di sini ada gelandang muda Taufik, ditemani juga kapten tim bagi Liga Mursi Tegeni. Untuk babak pertama, asal pelatih Greenwood Jason Thiago bisa memilih formasi yang tepat, saya pikir dengan keunggulan Global malam ini kemenangan akan tinggal terlihat saja untuk pengetahuan Persibaya. Jadi yang terbaik di Indonesia.